bita fa'alta wa atad wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madhiyal af'ali bita miswasim bin nuni fi'l al-amri in amrun fuhim والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل والمعرب المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متوافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف افتقار أسلا ومعرب الأسماء من قل سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفيل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبداه يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخ أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فنح قد ألف فارفع بواو وبيجر وانسب وارفع بواو وانسبا وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع آمر ومذنب والشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولوا وعلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمة كلم تكوني لتروم مدلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وهو الذي قد كسر والثاني منقوس ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كان يدعو يرمي ورفع فيها من فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من نبني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسبي وجرنا صلح كأعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره إكقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتم ما يستتر كفعل واكر كفعل وافق نكتبت التشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا وهو أنا هو أنا هو di sini wadur tifa'in wanfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabih wadut tisabin finfisalin ju'ila iyaya wa iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'atta an yaji'al muttasil wasil awifsil ha salnihi wa ma ashbaha'u fi kunyutu'ul khulf tamba ashbaha'u fi kuntuhul khulfun tamba. كداخل بنيه واتصالا أختار غيري اختار الانفصالا قدم أخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتي وليتني فشى وليتي نظر وما لعل كس وكن مخيرا في الباقية واضطرارا خفف مني وعني وبعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطعني الحذف أيضا قد قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وحرنقا وقرن وعدن ولاحق وشلقم وهيلة وواشق واسما أتى وقنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا اتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو رجال كسعاد وأدد. نعم. Jadi kalau alfiah itu dalam kondisi tidak fit antum baca pun susah, serak, delenger, ya. Maksudnya delenger itu gak ada fokusnya, mas. Ya, itu pun susah. Tapi di situ al-fahmu bitakrar, kefahaman diulang-ulang terus. Itu nanti akan terbiasa dan tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Nah, wa qawluhu atbi. Ini tentang masih di pembahasan yang poin yang 75. Ya. Jadi yang 75 itu adalah wa iyyakuna mufradaini wa adif hatman wa illa adbi illadhi radif. Ya. Jadi yang ke-75 itu adalah ya wa iyyakuna. Kalau ada isim syakhs dan laqab mufradaini itu dalam keadaan mufrad semuanya fa adif, maka jadikan dia apa? Idhofah. Mengidhofahkan. Ya. Fa'adif hadman. Wa illa adbi illadhi radif. Maka mesti kamu idhofahkan. Kalau isim syakhs dan laqab tadi. Ya. Kalau tidak mufrad semuanya, maka ikutkanlah. Alam laqab itu kepada alam yang diikutinya. Nama yang diikutinya. Nah. Maka ini kaidah itu menimbulkan kemarin tentang apa, mas? Dua pengertian. Yang pertama, diidhofahkan semuanya. Seperti apa, mas? Ja'a Abdullah. Ya, ja'a Abdullah rajulun qawi misalnya. Rajulun qawi itu Ya, apa Mas? Ya. Rajulu qawiyyin. Bukan rajulun qawiyyun. Ini kalau misalnya disebutkan seperti itu boleh. Atau salah satunya yang diidhafahkan. Misalnya jaa Ahmadu Syamsuddin. Jaa Abdullah. Jaa Abdullah. Judun. Judun. Judun itu artinya dermawan. Jaa Abdullah Sa'idu Judin. Bahagia lagi dermawan. Yang ya seperti itu. Model. Baik, itu kalau diidhafahkan semuanya seperti itu atau salah satu yang diidhafahkan. Nah. Alan Mbak Budi, barakallahu fikum. Maka seorang waqaluhu perkataannya wa'adbi fi'lu amrin yaqtadi ilzam ay adbi itsani al-awwala adbi itsaniya al-awwala yani ij'alhu tabi'an lahu wa lam yadhkur naw'at tabi'i walakinahu yu'rabu 'atafa bayanin mimma qablahu aw badalan minhu. Ini kemarin kita berhenti di sini. Itu perkataannya di bait yang ke-75 tadi, wa illa adbi illadhi radif. Kalau enggak, ikutilah yang radif, yang diikuti. Radif itu bonceng, Mas. Ya, bonceng. Ya. Pak Noh bonceng siapa, Pak Noh? Zadakul Ihsan. Ya. Jadi wa illa yakuna mufradaini fa adbi alladhi ta'akhara lima qablahu. Jadi kalau misalnya dua itu dalam kondisi mufradain. Mufradain maksudnya apa? Isim saks dan isim lakobnya. Nama dan lakobnya itu adalah mufrad. Maka ikutilah dengan apa yang terakhirnya. Sebelum lima qablahu. Dengan apa yang ada sebelumnya. Perkataannya wa'adbi. Dan ikutilah. Ini adalah fi'lu amrin. Adbi. Ikutilah, Mas. Makanya disebutkannya adbi'u wala tabtadi'u. Ittiba'lah, jangan kau membuat bid'ah. Ittabi'u wala tabtadi'u. B, ikutilah fi'lu amrin yaqtadi ilzam, yang mengharuskan ikut tapi harus di situ. Ai adbi itsaniyan awwala, ikutilah yang kedua. Yang pertama ikutilah yang kedua, maksudnya seperti itu. Yani ij'alhu tabi'an lahu, jadikan dia yang pertama itu mengikuti yang kedua, maksudnya seperti itu. Paham, Mas? Wa lam yadhkur na'u tabi', dan tidak disebutkan macam tabi'nya itu apa? Macam tabi'nya itu apa? Walakinnahu yu'rabu 'atfa bayanin. Namun di'irabkannya sebagai apa? Ataf bayan. 'Atfa bayanin, penghubung penjelas. Mimma qablahu, dengan apa yang sebelumnya. Au badalan minhu, atau badal dengan sebelumnya atau darinya. Maksudnya badal itu pengganti, Mas. Misalnya apa? Jadi bukan ataf tapi di situ adalah badal. Itu bisa aja seperti itu. Ya, misalnya jaa rajulun saminun qawiyul jismi. Telah datang orang yang Ya, saminul jismi, badannya gendut. Ya, kawil jismi, rojulun saminun, kawil jismi. Datang laki-laki yang gendut, ya, dan kuat. Ya, ini tentang saminun, kemudian kawil jismi. Ini kawil jismi, ini badal. Karena mengikuti saja, Mas. Karena badan badal itu, ya. Atau di sini kalau misalnya dikatakan bahasanya, ya, konteksnya tentang ya. Jadi kalau misalnya antum pernah dalam hal nahwu itu bisa dikatakan tabi itu kalau untuk ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal, Mas. Ada empat. Gini tapi bisa gini. Bisa gini. Kok gini terus? Enggak kedep, berarti tudur. Nanti matamu, Mas. Dagadu, Mas. Ya. Nah, soalnya bi, angel ya, Mas. Pas gini, ini gini kan, matanya dua gini. Ini kalau gini-gini, oh berarti hidup. Tapi kalau gini terus, merem. Ya. Ya, wazakdakul muhirsan. Ya, semoga Allah nambahkan antum semua semangat, Mas. Makanya di sini at-tabi. Tabi itu ada empat. Na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Ya. Di mana na'at itu yang oh Mas, yang mengikuti itu menunjukkan tentang sifat. Itu na'at. Ada na'at, ada man'ud. Maka ada bukan lele man'ud, tapi mangut lele. Mangut itu disebutkan di awal. Baru lelenya. Lele sebagai na'at. Mangut lele. Ya. Misalnya apa? Ja'a rajul fadil. Telah datang laki-laki yang punya keutamaan. Fadil di sini adalah na'at di situ, Mas. Atau man'ud. Na'at. Ar-rajulnya di sini man'ud. Ar-rajul fadil. Yaitu na'at. Al-fadil itu na'at li rajul. Ya, bisa dikatakan marfu'un bidhommati li'annahu tabi' lil ismi marfu'. Kemudian kemudian ataf. Ataf itu adalah lafadz yang mengikuti antara madbu dan salah satu dari huruf ataf. Misalnya wawu, wawu ataf. Fa, fa ataf. Ya. Misalnya ja'a Ahmadu, ya, Mas Ahmad dan Mas Slamet. Wa, wa, wa, wa. Itu ataf. Artinya yang disebutkan sebelumnya dan setelahnya sebanding. Dhammah dengan diikuti dengan dhammah. Ya. Kemudian juga itu ataf, Mas. Ataf itu bisa macam-macam. Ada summa, ada au, ada bal bahkan. Ada lakin, ada hatta, dan yang lainnya. Kemudian taukid. Ya, tadi sudah sebutkan apa? Na'at. Kemudian ataf. Kemudian taukid. Taukid itu untuk, ya, penegas. Mencegah keraguan. Ya, makanya kalau misalnya biar kita enggak ragu, mata antum itu kedap-kedap, Mas. Nah itu enggak ragu, berarti antum hidup. Nek wis meneng, oh berarti apa? An-naum akhul maut. Itu hadis, Mas. Kok cengengesan, Mas, pahami lo. Hadis, Mas. Oh. Iya, hadis itu, Mas. Ya. Jadi naum ya. Disebutkan an-naum. Ya. Itu nah, sebetulnya an-naum akhul maut. Dan dijelaskan ya, tidur itu adalah saudaranya kematian. Ane wis mati, krungu apa, Mas? Masalah salam afia. Ya, semoga Allah Azza Jal menjadikan kita tidak tidur ketika kajian. Itu bahaya, Mas. Makanya kenapa anak sebut jangan tidur, jangan tidur. Kenapa? Saking sayangnya. Karena antum itu sudah royo-royo jauh-jauh datang ke sini hanya untuk ngantuk. Wah, sesuatu, Mas. Dan itu antum enggak dapatkan. Mungkin bisa di tempat lain antum mau tidur, mau ngorok pun enggak ada yang kritik, enggak ada yang mengingatkan. Tapi khusus di sini ya, pasti diingatkan. Dan antum terancam. Tidurnya gak nyaman. Karena gak boleh tidur. Gimana mau tidur nyaman? Ya. Saya disebutkan di sini an-naum ya, akhul maut. Ya. Dan ini dicantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Mas. An-naum akhul maut. Bahwasannya an-naum ya, tidur itu adalah saudaranya kematian. Walayanamu ahlul jannati, dan penduduk surga itu tidak tidur. Kalau kita itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menimba ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan surga. Sedangkan orang-orang surga itu tidak tidur, Mas. Apakah untuk mendapati menjadi penduduk surga yang tidak tidur itu dimulai dengan tidur? Iya kan? Paham gak maksudnya? Fawaid, Mas. Maka kalau kita belajar menurut ilmu, gak boleh tidur, Mas. Ya. Ustaz mengharamkan apa yang dihalalkan. Hei. Ini sesuatu ini. Jangan mengarahkan pada sesuatu yang di situ konsekuensinya beda. Ya, ana mengharamkan untuk tidur ketika kajian untuk diri ana dan buat antum. Kalau memang capek, antum bisa 5 menit, 10 menit sebelumnya istirahat dulu. Ya, dan doa kepada Allah Azza Jalla, semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk tetap sehat. Sehat itu mahal, Mas. Makanya kenapa disebutkan wa la yanamu ahlul jannati, penduduk surga itu tidak tidur, Mas. Maka kalau kita ingin menjadi penduduk surga, ya, itu tidak dimulai dengan tidur. Dimulai dengan usaha keras. Sama halnya dengan gimana cara agar kita itu menahan rasa kantuk kita. Karena kita menginginkan untuk menjadi penduduk surga yang tidak ngantuk di situ, Mas. Ya. Kalau misalnya sekarang kita sudah ngantukan, ya, ini bisa jadi terhalang kita untuk mendapatkan kemudahan untuk menjadi masuk surga. Gimana? Karena dengan tidur ilmu enggak dapat. Ilmu enggak dapat, maka tidak dekat dengan surga. Itu konsekuensinya. Maka adalah bagian dari kebaikan ketika orang itu menyadari, "Oh, saya sedang menempuh jalan agar dimudahkan jalan menuju ke surga." Di mana penduduk surga itu tidak tidur, maka saya tidak akan tidur saat ini. Ini sebuah sebuah komitmen yang bisa menyadarkan diri kita bahasanya tidur ketika kajian ilmu itu tidak pada tempatnya. Antum bisa tidur di rumah, tapi ketika antum sudah jauh dari keluarga, royo-royo, jauh-jauh datang untuk meninggalkan anak dan istri, izinnya, Pak mau kemana? Mau ngaji? Ya. Tapi di sini ternyata tidur kan berarti tidak sesuai dengan apa yang menjadi ucapan yang pertama. Nasallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya harus dengan doa, terus doa. Semoga dimudahkan. Ya, masjid semangat. Allahu Akbar. Ya. Nah. Jadi tadi faedah bahwasanya an-naum akhul maut wa la yanamu ahlul jannati. Dan ini penjelasannya panjang lebar, Mas. Ya. Bahwasanya an-naum akhul maut. Ini disebutkan dalam beberapa pembahasan. Dan ini subhanallah bagian wa la yamutu ahlul jannati. Ai anna ahlul jannati lam yuktab 'alaihim al-maut. Walaina an-nauma akhul maut fakadzalika lam yuktab 'alaihim naum. Sufyan tuh lihat. Ini konsekuensi loh, Mas. Disebutkan wala yamutu ahlul jannati. Ya. Disebutkan tadi kalau dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abi Aufa, an-naum akhul maut wala yanamu ahlul jannati. Tidak tidur penduduk surga. Kenapa tidak tidur? Nah, sebutannya di sini 6. An-naum akhul maut wa hadha al-inqita' li-inqita'il 'amal fihima. Karena terputusnya amal dalam keduanya, artinya tentang baik tidur maupun mati terputus, Mas. Ya. An-naumu syabihun bil maut. Tidur itu di ya serupa makan dengan kematian. Li'annahuma la taklifa fihima. Karena ketika tidur, ketika mati sudah tidak ada taklif, Mas. Antum tidur suruh sholat enggak bisa, Mas. Apalagi orang mati. Orang mati diadani, dikomati, suruh sholat. Enggak bisa. Ya, sudah bukan mukallaf lagi orang yang mati. Maka ini juga bantahan buat orang yang mengadzankan dan iqamah ketika kubur, mengkubur mayit. Gak ada ketentuannya dari Nabi SAW. Tidak ada contohnya dari para a'immah juga. Ya. Makanya disebutkan, wala yamutu ahlul jannati. Penduduk surga tidak akan mati. Sehingga, ay anna ahlul jannati lam yuktab alihul maut. Walianna an-nauma akhul maut fakadzalika lam yuktab 'alaihi an-naum. Penduduk surga itu tidak di ya tidak ditakdirkan bagi mereka kematian. Tidak ada takdir kematian dalam surga. Tidak ditulis baginya kematian. Begitu juga ketika an-naum akhul maut, tidur itu adalah teman dari kematian, maka begitu juga tidak ditulis bagi penduduk surga tidur. Tidak ada tidur bagi penduduk surga. Ononnya seneng-seneng. Anda bisa bayangkan, Mas. Nah, sekarang bisa wah, ya kan? Allah maaf di hari. Zadakullah hirsan. Ayo. Ya, ada suaranya enggak, Pak Gun? Siap. Ya. Hah? Iya, enggak. Maksudnya, kalau ada suaranya, itu. Iya benar, tasa'ub itu. Ya. Bahasanya innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu tasa'ub. Ya. Allah mencintai untuk orang bersin dan orang Allah azza wajalla tidak mencintai orang yang menguap. Idza tasa'aba ahadukum falyughatti biyadihi. Ya. Kalau orang sedang menguap harus ditahan dengan tangannya. Nah, ini bagian dari apa, Mas? Rasa ngantuk, Mas. Hanya Rasa ngantuk itu artinya apa? Rasa ngantuk, Mas. Rasa. Kan ngantuk itu cuma rasa, Mas. Nah, bahasa Jawa lebih keren lagi. Rasa ngantuk, Mas. Ya, apalagi duduk depan, rasa ngantuk, Mas. Ya, melek, Mas. Nah, kalau belum bisa melek, nanti ada naga terbang, Mas. Jurus. Nah, di sini adalah fi'lu amrin yaqtadi ilzam. Atbi itu tadi seperti itu. Nah. Jadi tadi apa, Mas? Tabi itu ada 4. Apa, Mas? Na'at. Kemudian ataf. Ada taukid, ada badal. Ya. Nah. Dan taukid itu banyak. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Penguat aja, Mas, biar enggak ragu. Kemudian badal. Badal itu adalah ya, kalimat untuk mewakili kata sebelumnya. Badal, Mas. Badal sinten? Badal haji. Nah, untuk mewakili haji, badal. Ya. Makanya disebutkan di sini bahwa baik mewakili secara keseluruhan atau sebagian. Ya. Maka badal ini ada macam-macamnya. Ada disebutkan oleh para ulama ahli nahwu ada badal muttabi'. Ada badal bad'u min kulli, ada badal ishtimal. Nanti kita akan bahas tentang seperti itu, Mas. Insyaallah bismillah. Tentang badal-badalan. Yang jelas di situ badal itu adalah pengganti yang mewakili kata sebelumnya. Ya. Jadi ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Ya. Tapi kalau antum badannya capek namanya badan bodol. Ya. Harus diperbaiki. Ya. Ya, masjid jangan membodolkan diri, Mas. Ya, membodolkan diri. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tentang ataf, Mas. Jadi, walam yu'rab atafa bayanin mimma qablahu au badalan minhu. Tidak di-i'rabkan sebagai ataf bayan dengan apa yang sebelumnya ataupun sebagai badal darinya. Wa qaduhu wa illa yashmalu thalatha suwarin. Wahya, ini meliputi 3 ya, deskripsi, 3 gambar. Yang pertama, al-ula, an yakuna al-awwalu mufradan wa tsani muraqqaban. Wa illa di sini, ya, bisa yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah murakab. Murakaban itu artinya disusun. Mufradan itu satu. Ya. Wasaniyah, yang kedua adalah an yakunal awwal murakaban wasani mufradan. Atau yang pertama itu murakab, yang kedua adalah mufrad. Yakni aksus suratil ula. Kebalikan dari gambaran yang pertama. Yang ketiga adalah an yakuna murakabaini. Yang pertama murakab, yang kedua juga murakab. Tersusun 2, Mas. Fa in kana murakabaini, kalau keduanya itu disusun ada susunannya. Au kana al-awwal murakaban wa tsani mufradan, atau yang pertama itu murakab, yang kedua ada mufrad. Fal qat'u wal ittiba'u. Maka pemisahnya di situ qat'nya adalah wal itiba' dan itiba'nya. Kama qala al-mu'allif wajibun. Hukumnya wajib. Li'annahu yata'adzaru idhafatul awwal ila tsani hina idin. Karena itu berhalangan untuk mengidhafahkan yang pertama kepada yang kedua. Id innahu la yumkin an yudhafa syai'u marataini. Karena tidak mungkin disandarkannya sesuatu itu disandarkan 2 kali, Mas. Ya. Yeah. Wa amma idza kana al-awwal mufradan wa tsani muraqab. Ya. Sedangkan kalau yang pertama itu adalah mufradan dan yang kedua adalah muraqab susunan, fasahihu jawazul idhofah, maka itu boleh untuk diidhofahkan. Nah. Boleh diidhofahkan. Nah. Ya, wa amma idza kana al-awwal mufradan, kalau yang pertama itu mufrad, yang kedua adalah murakkab. Ya. Maka fasahi jawaz al-idhofah, boleh untuk diidhofahkan. Disandarkan, li'annahu fi hadhihi surati la mani'a min idhofati al-awwal ila tsani. Karena dalam deskripsi yang seperti ini itu tidak ada larangan untuk mengidhofahkan yang pertama, menyandarkan yang pertama kepada yang kedua. Mitsluhu mitsalan mufradaini. Contohnya ini adalah contoh mufradaini, dua mufrad. Yajuzu kadzalika al-ittiba, maka boleh baginya juga ittiba. Ai ittiba usani lil awal. Mengikuti yang kedua. Ya, ittiba usani. Yang pertama itu mengikuti yang kedua. Wala hada fal qiyasu annahu yajuzu an taqula jaa aliyun zaidul abidin, maka kiasnya di sini boleh kita engkau katakan apa, telah datang Ali, telah datang Ali. Ali itu siapa? Zainul Abidin. Itu antum lihat di Zainul Abidin. Wa yakunu taqdiru jaa al musamma hadha al laqab, telah datang apa yang dinamakan dengan laqab ini. Wa kadzalika karena idhofat al-awwal idza kana mufradan ila tsani jaizatun. Kalau yang pertama itu adalah idhofah, yang kedua itu yang awal idza kana mufradan dan diidhofahkan kepada yang kedua, itu boleh. Laisa fiha mahdhurun, ini tidak dilarang. Tidak ada larangan di dalamnya. Amma law qulta jaa Abdullah Zainul Abidin, telah datang Abdullah. Kemudian yang kedua Zainul Abidin. Kalau tadi apa? Zainil. Antum lihat Zainil Abidin. Ja'a Aliyu Zainil Abidin. Ini diidhofahkan Zainil Abidinnya. Yang kedua diidhofahkan kepada yang pertama. Fa innal idhofata tata'addara wa yata'ayyanu al-ittiba'. Maka idhofahnya itu enggak bisa dilakukan. Ya, terhalang di situ. Tata'addara wa yata'ayyanu ittiba. Namun spesifiknya boleh di sini apa? Ada ittiba, ada tabi'nya di situ. Li'anna kullan minhuma murakkabun. Karena dua-duanya itu adalah susunan. Abdullah susunan, Zainul Abidin susunan. Murakkab, Mas. Bukan satu. Kalau tadi kan Ali satu, Zainul Abidin murakkab. Maka boleh diidhofahkan. Kalau yang ini, ya, terhalang di situ, idhofahnya. Kenapa? Zainul Abidin, Abdullah, itu murakab. Abdullah murakab, Zainul Abidin murakab. Satu murakab, yang kedua juga murakab. Kalau dua-duanya murakab apa, Mas? Tadi, Mas, apa? Ya, jadi kalau misalnya, ya, kalau disebutkan di sini di atas tadi, ya, kalau di sini murakabaini, fa in kana murakabaini au kana al-awwal murakaban was-tsani mufradan, ya, fal qat'u wattiba'u, maka ini adalah fatwa ittiba', harus mengikuti, Mas. Ya, dan tabi'nya saja. Artinya apa? Enggak bisa diidhofahkan maksudnya. Tidak bisa disandarkan menjadi mudhof ilaih, enggak bisa. Yang pertama disandarkan, yang kedua enggak bisa. Dia harus berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu, Mas. Nah, oleh karena itu Zainul Abidin, Abdullah Zainul Abidin. Walau qulta, Kalau engkau katakan ja'a Abdullah kufatu fal ittiba'u aidan, maka ittiba' di situ juga li'annal awwal tata'addarat idhafatuhu ila tsani, karena yang pertama itu terhalang untuk diidhafahkan kepada yang kedua. Apa Mas? Abdullahi kufati enggak bisa. Kenapa? Di sini sudah murakkab. Yang pertama murakkab, maka tidak bisa ya. Satu saja yang antum harus pegang. Kalau satu murakkab enggak bisa, Mas. Kalau satunya yang pertama namanya itu adalah mufrad, yang kedua murakkab, maka diidhafahkan bisa. Ya. Antum ngapalinnya apa tadi? Aliyu Zainal Abidin. Ya. Mas Slamet, jenenge siapa Mas? Anaknya? Aufa ya, Abu Aufa. Ya, Ja'a Slametu Abi Aufa. Paham Mas? Antum jadikan itu contohnya buat diri antum sendiri. Biar apa? Gampang untuk ingatnya. Ja'a Mas Nanang. Nanang Abu Faris. Nanangu. Nanangu. Ngel kan? Ya, Nanangu. Nanangu Abi Farisi. Ya. Pantas. Ya. Ini juga kaitannya dengan apa Mas? Kalau antum pengen menghafal dengan cepat, maka kembalikan pada diri antum sendiri. Itu inti dari nahwu seperti itu Mas. Bikin sesuatu yang di situ lebih apa Mas? Mengesankan. Misalnya apa? Mas Yuda. Yuda Abi Fauzan. Angel Yudayun, Yudayin. Karena Yuda itu bukan ya, bukan nama Arab. Ya. Enggak ngerti jeneng di Mas. Magelang wo. Ora ono sepo bojone Mas. Aduh Mas. Jangan kui Mas. Oh Mas. Pernah takon Yuda iki asline apa? Yuda ini kalau salah bahasa militer itu Mas. Ya. Brata Yuda. Perang to. Itu. Iya, bisa jadi ya wis kui lah. Golek nang Google ana. Ya. PR Mas Yuda. Golek. Maksudnya apa? Antum cari aslinya Yuda itu apa, kemudian bahasa Arab ya, wong. Nah, kita ganti nanti. Ya, Abu Abi Fauzan, Yuda Abi Fauzan. Allahu Akbar. Maka di sini adalah kata ya, seperti itu, Mas. Fasarat as-su suwaru arba'an. Maka deskripsi itu adalah empat. Al-awwal al-ula di sini. Karena di sini as-surah jamak dari as-suwaru, itu jamak dari as-suratu, maka di sini al-ula. An yakuna mufradaini. Harus berupa apa Mas? Dua mufrad. As-sani yang kedua adalah an yakuna al-awwal mufradan was-sani murakkaban. Suf. Maksudnya empat surah ini apa? Yang bisa diidhofahkan Mas. Ingat-ingat Mas. An yakuna murakkabaini, atau dua-duanya itu ada murakkabaini. Kalau murakkabaini tidak bisa diidhofahkan. Ar-rabi'an, ar-rabi'atu, ar-rabi'atu yang keempat, an yakuna al-awwal murakkaban wa tsani mufradan. Ini juga enggak bisa diidhofahkan. Tapi di sini paling enggak gambarannya ada empat. Yang pertama murakkab, yang kedua adalah mufrad. Nah, فَإِذَا كَانَ مُفْرَدَيْنِ أَوْ كَانَ الْأَوَّلُ مُفْرَدًا وَالثَّانِ مُرَكَّبًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ. Suf, anda lihat. Kalau yang pertama itu mufrad dan yang kedua itu murakkab, atau dua-duanya mufradain, ya, satu dua mufrad, ini satu saja mufrad, ya, yang pertama mufrad, ya, misalnya Pak Mas Herman, Hermanu Abi Rafi, gitu. Ini juga hanya satu saja, Mas Hurmanu. Ya, udah urip itu, udah mu'rab, masjid udah mu'rab, alhamdulillah. Baik, disebutkan di sini, fa'inahu yajuzu wajhani, maka ini boleh dua, ya, dua sisi. Yang pertama, ittiba' wal idhofah, yaitu apa? Ada ittiba'nya, ada idhofahnya. Bisa disandar, diittiba'kan, ittiba' itu tadi ada empat tadi, ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal, tiba atau idhofah disandarkan. Wa idza kana al-awwal murakkaban wa tsani mufradan, kalau yang pertama itu murakkab, yang kedua mufradan, au kana murakkabaini, atau dua-duanya murakkaban, ya, dua-duanya murakkab, yata'ayyanu ittiba' li ta'addur al-idhofah, maka dia hanya berlaku ittiba' saja, tidak berlaku idhofah. Ya, terhalang untuk idhofah, Mas. Ya. Ya, insyaallah naktafi bihadzal qudrah. Kita cukupkan sekian. Pada pekan yang akan datang kita masuk pada faedah yang 76. Wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa du terjalin ka suada wa udad. Nah, suada. Ya. Ini kalau nanti Abu Su'ad enggak datang, ingatkan ini, Mas. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.